Paulus usulan fokaduana neusalanik manai Timotius. 2 Timotius babae kaisana. Timotius poawa na susuanga. Au po Paulus asulak feo susulak ia. Nana awa mahena ela lobena amak monetua lain maita lamatsuan Kristus Yesus fe babae papalak susuela lai mamole dame neo. No manetua lain hihina naunde ala suu au dadi Kristus Yesus hataholi na dedenun. Boy manadenu au fo au utui benga laen neu masodak fo manetua lain heluka. Ita hapu sorang dia nana ita dari esa to Kristus Yesus. Au oke makasi neu manetua lain fo au ala lau aonon no dale katimatuak. Sama na leo makahuluna au geba ika ingala tau no ika. Awoke makasi tatas esa ne umanetu alain, ne lelek ko, awa fandele o na ihuhule haladoi kadalek. Leo ma lele dok dole o daik ndia boy. Awa fandele o dale heji ma, hundia de, awa hik alam seli, awa tongo, ko ela awa mahoko te ete. Awa fandele o, nana oma mahele te ete enu Kristus, sama leo, ko bim luis, ma oinam eunike. La mahele te ete e boe. De awa mahele, ona mahele ma boyo londiak. Hundia de, au feo na sane medak, ho ela o tao masuda falik, babae babatik hehelik ko, manetua lain feo, ne lelek ko, au lala au limanga ne o langam laina. Nana manetua lain, feita duladaleka, ana tatao na ita dadi hataholi, manabima matauk fa. Te manetua lain dula dalen diande, tao naita kasea tahele, ana tao naita dalena, henuk no sesuela laika, ma ita takata takakta, ita awinana. Hundia de, oboso bima e dadi sakasi, la ene ita lamatuana, ne sugisea. Ma boy oboso bima e, malelak aufo, hataholi na nahukuk, rukande lamatuaka. Te ela leobena, no manetua lain vei balakainde, o doi dosa soa neu halamalolen dia. Manetua lain soite sanala ita, manalo ita, ho eila ita dadin dia hata holi kama helen. Ana tau leon diak nana, ta huukande, hata fo ita tauno infa, te huukande, tunga dale tutu umesana, masusuela lain, de ita tunga Yesus Kristus, te edaiba fak ia beta nakadadadik fa. Boy madesak ia, manetua lain na tudu sesuela lain dia, newita. Ninik ita, mane mana fesodana, ko Kristus Yesus mamaina. Yesus sengi mamate sa kuasana, de nini soda mana kitu basataka, tunga halamalolen dia. Soa neutuibe nga halamalolen dia de, manetua lain soa udadi lamatuaka, hata holi na debenun, mamesen. Hundia de, au lua lepa basa doi dosok iala, te hua awa mahele ahele, nana hua awu buluk te ete e, se hata holi fo awa mahele kndia, awa mahele hata fo ana fe basa newa undia, nania na bein lusa fai ma te eka. Tunga te ete e neu nanulin doos fo, au fe basa newa so, ma ila leo bena, o hu'u mahele, nama hehelek masusuela laik po, ana dadi ita nun, nana ita dadi esa to Kristus Yesus o. No manetua lain dula dalen, mana ita dalen dalea, tutulu fafalinde, ela leo beena, o mania matalolo lededi akabilik po, ana fe basa neo aso. O bubuluk basa, hata holi manai nusa asia, ala la o ela auso, ko figelus no, Hermogenes lai dalek boy. Sehu onesiforus umaisinala ala taolau amahoko lai de ubeso. Ela lobena lamatua kana tudu sesuela lain neus. Nana leo mae au nai bui dale. Sehu onesiforus ana tamae au dadi hatahuli buifa. Au losa Roma tutika ana sanga enok nakando ko ana sanga au. Losa natongono au. Boema, obubuluk basa, ana tulu fali au ba'u kanan seli. neme Efesus o. Ela leo bena, la matua ka na tudu susuela lai neu Onesiphorus, nei fai ko la matua ka na ketu na la di basa hatahuli de bafaka la laena. 2 Timotius, baba e kaduana. Timotius, hoawana nga. Ela leo bena, o matea mahele neme susuela lai, fo ana feen neuita. Nana ita dari esa to Kristus Yesus. Maka huluna, o mama nene auna nolingala, neme hatahuli makadoto kalamatam so. De ela leo bena, o manolina nulik silala, neu hatahuli fo, o mama hele tete eka, hatahuli silala, la nolila lelak hatahuli feet. O boyo musidoi doso, sama leo Kristus Yesus, soldado manalili neka mahelen. Soldado esa, nakalalaok bela baun sona, ni kose, anatapalun dia tataw nunuin saon. Nana ananaw, dia tataw nunuin, nandaanon dia malangan adalena. Hatahuli mana makaminak bola esa, anatasenginay nakaminak esa dalek, metena, anatatunga nakaminak dia, nakanenetena lasa. Hatahuli mana tao tinausi esa, ana pusalay panano oya letin sona, dia de nanuhak hapu bebu upalusan bunaboan. Tai dodo au halako kolang iala, nana neko sela matua ka, teo dudu afi matane. Ko o malelak basa au halako kolang iala, sesuan nandaan. Mafandendele gedeas ia, hala malole fo au tui pengen dia, ndebena, halak la eneu Yesus Kristus, fo dau pikiti nonosin dan dia. Dia nde, Kristus fona sora falik neme mamate sama iso. Nana hukan de tui benga halama lolen dia. De au doi doso. Nakalenak bay. Ala paa au ninik namusina. Sama leo. Ala paa hatahuli mga lauk esa. Tehu. Ala tahapu paala. Mane tua lain de dia kokola ninik namusina fa. Hundia de. Au akatatakak. Fo au lu ale pabasa silala. So ano man ito alain hele basa hatahuli la paluna. Po ela hatahuli sila la boyo. Hapu soda po man ito alain fen. Tunga Kristus Yesus. Mano matua mademan. Po manakitu basa taka. Dede ako kolak iala. Tete eka laen. Nete maita mate basa ton sona. Niko se itata soda ton. Nete maita tatea ta hele sona. Niko se ita paleta sama-sama ton boy. Mete ma ita taralesin sona, niko se ndia boy o nalilesi ita. Mete ma ita talilin neka tahele fa, tehu analilin neka nahele. Na nalilin neka tanasafalin ita fa. Ela leobena, o mafada hataholila, folasan nendelek basa dedeak iala. Manuli mafada snay manetualain matan. Fo ela ala boso, lali ala enu dedeak esa sesuan nandaan. Ten dia sesuan nandaan ta. Ma ana taona. Hatahuli mana mamanene kala. La pangamak. Ela leo bena. Pasanga enok te ete e. Fomane tua lain manaku o dadi leo. Hatahuli fonanda. Dadin dia malalau maonon. Sanga enok. Fo oboso bimae. O tataono no india. Fo ela o nanolima. Nandaan o nanolindos fo manene, mane tua lain na maya. Madok awi nama, neme hatahuli mana kukolak dede ako kola sesuwa nandata akala. Makukolak makamamulu makamamayak mana tua lain na may. Dede ako kolak matak leo sila kala, kada tao na hatahuli ya, boe tay dadi hatahuli mga lauk. Hatahuli sila nanoli nala, lana nama sama leo dio hain mga lauk sesalaka. Pohimeneus, no filetus laidalek boe. Lafada lae, pofu afalik neme mate samaya, ana da diso. Tehuna nulik iala, sala nona nulin dosa. De ana tao na lutu hatahuling gelok, nama hele na so. Tehu batu netes, pomane tua lain na fofu aka, matea mahelek. Tahapu hatahuli nangengengok na lafan. Nana sulak na ibatu netes dia lain nae. Lama tua kana lelak dia hatahuli nala. Boema, hatahuli fo na fada nae lama tua ka hatahulin dia so na hatahulin dia muse ana ha ha e tau no i ta tau no no i masalak na iu mamatuine e sadalek hapu bua lu a umalo matamata kala ala tau bua silala ngelok leme lilo fulak do lilo pila samai te hun ngelok sona ala taus leme ai do daaya mai bua silala ngelok sona pai malole difo ala pakes boy mangelok sona ala pakes mandofaya leondiak boy hata holi fo ana hahae taonu i tataonu nu i mangalau ka ni kose hata hulin dia nana paluk nan sili nana soda na malalao mananda anon dia malanga na dalena hata holi leondia ka ni kose nana na mahelek suane ana tau basa tataonu nu i malole talaena madok awi na manene hihina na umuli solu kamai sanga enok po masuk datunga mane tua lain hihina naun lili ne kamahele ne umane tua lain na noli nala sue lain na no hataholika boy mamanu dale mole dame masuk datalon dia sama-sama mo hataholi po lalo loke tutul hafalik ne melamatua kamai no dale matetu mandak bosa matuik mo hataholing goak Potala lelak hata isa boy. Obubuluk basa sila la, hini karana le anak pilik. Hata holi po anak tau no iswa ni ulama tua ka, tananda na le anak pilik pa. Muse anak tau mga nauk ni ubasa hata holi lalaena. Mana noli hata holi no malole, maboso hae lain na manasa. Hata holi ndia, muse na noli hata holi mana le na labakala no mga nauk. Po ela leo bena, Mana itu lain saya hata holi sila la. Fai luak. Soa neu ala tuka te sale dale. Leme sala singa on alamai. Pola lelak. Nano lindosa. No enok dia. Desa ka dale na la fali. Pola tapo ileme. Hihi initu fo mana paan na la sala. De nakaseti so ala tunga hihi na nauna. 2 Timotius babae kateluna. Mafan dendele gede ek isandaiya. Teniu fai fai mate e kalasona. Niu kose hapu tutoa sesotak bauka. Niu kose hata holia. Palu kada awina na mesa kana. Ala tene peta doik. Ala koaon dayao. Ma ala hi kada tui dede ame iafek. Ala hi kada lakamu mulu lakamu maik hata holi. Ala lena laban ina amanala. Kaloke lalilak makasih. Malakamu lakadau dede asamane kala. Ala tanau suela ino no hataholi ka. Ala tanau fedo odo ampo neu hataholi. Ala hika datau langinggeo hataholi naden. Ma ala hika dala seti lalaka. Tala peda dale sesuela laik. Ma tala hika tau nanu ima lola yafa. Ala hika datkedin diu hataholi. Lama tutua lama dede ma ao nala. Mahaha ekeke ukala. Neten tunga au pa kasona ala tau lati tu agama na kane neten ala. Sehu tunga doona ala tatau tunga agama na nuli huhu na fa. Madrok awi nama neme hata holi matak leo sila kalamai. Hapu silang gelok ala masok la hufunik leo uma uma la leo fo. Ala hufu di odok ina mana malek fo. Sala singo bau kala mahihina na umata mata kala kuasa lalas. Tungan doona, inak sila la loke la noli lakan do. Tehu ala tahapu la lelak na nolin doos fo, maneme manetua lai na maifa. Sama na leo yanes na yambes, fo makahulu na, ala lena laban musa. Landiak boe, hatahuli sila la, ala lena laban manetua lai na nolin ala. Kudua finala, na lutus, manama hehele na la boyo, ko musa so. Undia de ala tahapu dai hata isaboen. Nana basa hata holi la bubuluk basa silanggoana. Sama na leo, Janes no yamres boe. Tehu o sona, otunga au na noli na fadam. Au hada da taong, au sodang atete tutudan so. Omita matam, tau lobek de, au amahele teete eno Yesus Kristus. maaw suelay no no hatahuli kaso. Oboy o bubulog basa, aw tahay laya manasama, aw nakatatakang aso. Omita ala fepali iwaude, aw doido sa so. O bubulog basa, hata dadi aw neme Antioquia, Iconium, Malistra so. Ma o bubulog basa, ube de aw doido sa so. Tehula matua ka, soy te sana aw, neme basa de di at sila la dalek mai. Nemak basa hata holy fola soda tungan doona, mala soda lo Kristusa, neko se ala hapu vese paliliu. Tehu, hata holy mga lao kala, lo hata holy mana kedindiu kala, ala boetai mga lao plakando. Tehu, bae ne o Timotius, ela lo vena, o ho umahelen na nulin dos, fola nulin ne wode, o mamahelen, no dale ka tematua. Nana obu buluk basa, o mese malande seso, o musima fanendelek te, o malela kusula malalao ka, te o beana ka. Kusula malalao kundiyande, fe o malela, sua ne o hapu sora mole ka, tunga o mamahele ne o Jesus Christus. Basa hata fona na sulak na isusula malalao ka dalek ndia, mana itu alain fe ne o nabila, tunga dula daleka na hafadana, Mama sesuah nandak, suah nu nanuli hata hulia. Hata bekan den dosa, suah nu kena kai, matau matalolole masalaka, masuah nu nanuli hata hulia, ko ela na soda tunga mane tualain hihina nao. Undia de, basa hata ko na nasulak na sesula malalau kadalek dia, masa suah nandak baeneu, hata huli mana malalau maono mane tualaina, ala hapu, tau no ita tau no no imalole mata mata kala. 2 Timotius babae kahana. Neu kose Kristus Yesus ana fali seluk leo de bafak ia mai. Po na ketu nala di hataholi masoda kala, ma hataholi mana mate kala. Ma neu kose ana mai ko, ana paleta leo maneka. Hundi yade, awo ke ansi di newo. Nai mana tua lain ma Kristus Yesus matan po. Ela lewena. O tau mama lua halak po mana ne mana tua lain na maya. Ma boso ha hae sanga enok. Ko ela hata holi la lama nenen. Nana hata holi ngelok. Nau lama nene ma. Ngelok ta nau lama nene fa. Ela lewena. Ma fadas po lama hele. Ma fadas ala nala. Ma titi amaha hele. Boso manuli hata holi. No nasa. Nana ni ko selo sa faina te, hatahuli at anaw, namanene nanulin do sa soon. Te ni ko se, halatunga kada sila hihina nao misa nala. Malalo la kabubuan mesen, makadotok wala nuli sila. Hata funanda no sila, di ido namanene na. Ni ko se, halako oketu di ido nala, suanu hata malolea, sehu, ala pasas di idona la neututui me ia kekala. Leo mae leon diak boe, o muse makatatakak ma, o awina ma, nai fai leo bet ndia boe, makatatakak nai doi doso kadalek, tau nui, o bela baum sama leo hatahuli, mana tui be nga halamalolea, ma makalalaok matalolole, o bela baum sama leo, mana tua lain hatahuli, malalau maonon. La eneu au awina nga sona, faina losa soa neu au, mate da di leo tutunu hutuk esa neu manetua lain. Bai hanak seluk faa bai te, niko se ala oela de bafak ia. Au tunga na kasusudik la laena, no malole de, au losa dae dudu ima te e kaso. Ma au lili neka ahele Kristus, losa mate e na. De besak ia, mane tua lain sadia basa au, bua perse na so. Ni fai mate e kate, ni ko se, la matua ko mana makitu maladi matitum dia, ana fe bua perse dia ni wau. Nana au sodanga, malole no mane tua lain. Takada au misanga, sipo bua perse dia fa. Sehu, basa hata holi fola hikma, mana mahani la matua kamamain dia boyo. Sanga enok fo mai lai lai di. Tedemas laoela aunana ana sue da bafakia. Neu leo Tesalonika neu so. Makreskes neu leo Galatia neu. Boema Titus neu leo Dalmatia neu. Debesak ia. Ela kada Lukas mesakana. Ana leo noau. Hundia musuluk Markus ko omai sonamon. Nana Markus netulu faliau. Nai au tatau nanu ing daleka. Awadenu tikikus neu leo Efesus neu so. Mete ma omai sona ho imini au badu udanga au lawelan nai Troas nai Karpus uman. Ho iminin no au sesulang alaboe. Bosa ma fandeleheni susula banalouka po ho imini boen. Nana Alexander fotuka litindia ana tau mangalauk ba'u ka la'e mewau so. De neu ka sela matua ka ana balasana. Nandaan no tatau nunuin. O boyo, muse ia kok hatahulin dia. Nana hatahulin dia, ana laban manglalau no ika tutui bebengan. Ne lelek ho au ni au dede ana sala'e makasasosanga. Hatahuli e satano au boen. Se basa-basa sla'oela au mesa-mesanga. Ela lovena, mone tua lain, tafe hatahuli silala, salak na dedeak ia dalek fa. Pehu, lamatua kano nahele au, nai au boboa nga. Ana fe au be ibalakaik, de nalosa au apalani, sui be nga la yesak, hala malolendia. Ho ela basa hatahuli ta Yahudila, lamanene benu'u, ma au, ala soe mamate sadeak. Nemak neu kase, lama tua ka sui pu iau e me hatahuli mana mapida dale mga lau kloawa. Ni ko se no falik au no sodak. Leo nusa sodak aneu. Era lo bena lama tua ka nana nama tutua nama dedemak losa dodona. Amen. Au hai tua au na te ang aneu Priscila ma Aquila. Boema Onesiphorus uma isinala. Erastus Leonai Corinthus. Ma Trophimus na mahedide, au laoelan na Miletus. Sanga Enok taolo befo, o musemai, beday oesak betaya. Ebulus, Pudes, Linus, ma Claudia, ala haitua feo, na tiak boe. Leon diak boe, basa tola no kamahele, se ekala boe. Ela lobena, lamatua kanahele nai obubua ma. Ela lovena, lamatua ka feba ba epapalak, ni tulano kala. Hada holomata nene ami, Paulus.